لازم كده. ما معنى الإجماع؟ بس عربنا فانا تزامن كده انت في هان بوت سبورت ايتو اتفاق اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد في امر من من امه محمد صلى الله عليه وسلم في امر من الامور. itu تعريف من بدوي. اجماع adalah ittifaqu ahlil halli wal aqdi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi amrin minal umur. Ahlul halli wal aqdi apa? Mujtahidin. Yang dimaksud istad adalah mujtahidin. Min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dianggap ijma' adalah ketika dia terjadi kesepakatan itu di satu masa, satu tabaqah minal ulama. Tidak di zaman berbeda, tapi di satu zaman, satu waktu. Itu ijma'. Makanya hujjah ijma' itu menjadi sangat kuat. Kenapa? Karena dia sudah berkumpul semua ulama yang ada pada masa itu, pada zaman itu sudah berkumpul kepada satu pendapat, maka pendapatnya sangat kuat sekali. Itu makna ijma. Dan dimaksud dengan ahlul halli wal aqdi adalah mujtahidin. Tidak dianggap ijma kalau yang berkumpul itu adalah orang-orang biasa. Mesti mujtahidin. Kelas. Kemudian kita masuk kepada halaman 761. Fi anwa'il ijma. Fi anwa'al ijma. Wafihi masail. Wafihi masail. الأولى المسألة الأولى إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ permasalahannya adalah kalau ulama pada satu masa itu sudah berkumpul, sudah ijtima, kemudian kesepakatan mereka menjadi dua qaul. Mereka tidak sepakat kepada satu kata dalam permasalahan. Jadi dalam permasalahan itu dapat terdapat dua qaul. Kita katakan bahwa ittafa'na fil akhir, ittafaqna fil akhir ala qaulain, katakan. Atau ajma'na ala qaulain, itu dia, ya. Nah, berarti ulama di situ sudah terbagi menjadi dua kelompok, kelompok satu, kelompok dua. Al-fariqul awal bil qawlil awal, fariqul sani bil qawlil sani. Sekarang, setelah para ulama tersebut meninggal dunia, apakah ulama setelahnya boleh ijma' melahirkan qawl salis? Finafsil mas'alah. Masalah sama, apakah pada masa setelahnya, zaman setelahnya, boleh ulama kembali mengeluarkan qawl salis atau tidak? Itu dia. Boleh atau tidak? Fihi mazahib. Mazhab pertama mengatakan bahwa la yajuzu mutlaqan. Tidak boleh ulama setelahnya mengatakan pendapat baru setelah dua kaul pertama. La yajuzu mutlaqan. Ya. Kemudian itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yajuzu mutlaqan. Pendapat kedua. Katanya boleh saja, tidak ada masalah. Qaul ulama pada satu masa ittifaq kepada al-qaulul awal wal qaulus tsani, maka boleh saja ulama setelahnya sampai kepada al-qaul ats-tsalits, tidak ada larangan katanya. Itu pendapat kedua. Yajuzu mutlaqan. Al-qaulus tsalits, pendapat ketiga adalah yang disampaikan oleh Imam Al-Baidawi, Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi mendapatkan mengatakan pendapat yang lain, beliau mengatakan wal haqqu annasalis. Nah, ini pendapat ketiga. Wal haqqu annasalis itu adalah pendapat ketiga yang disampaikan oleh Imam Al-Baidawi. Beliau mengatakan annasalis. Ma mana salis? al-qaul salis. Bukan pendapat ketiga di sini. Pendapat pertama yajuzu mutlaqan, pendapat kedua la yajuzu mutlaqan, pendapat ketiga bukan itu maksudnya, tapi al-qaulul awal, al-qaulus sani pada satu masa, ya kan? Datang perkataan ketiga pada masa yang setelahnya, maka ijma. Bukan ijtihad, ijma ya. Al-murad bis-salis huwa al-qaulus salis, bukan mazhab salis, tapi al-qaulus salis. Al-qaulus salis maksudnya adalah al-qaul yang datang pada masa setelahnya, tabaqah setelahnya, zaman setelah ulama pertama. Kata beliau, wal haqqu annas-salis, qaul ketiga ini in lam yarfa' mujma'an 'alaihi jaza. Paham maksudnya? As-salis in lam yarfa' mujma'an 'alaihi jaza. Paham? Qaul ketiga ini kalau dia tidak mengangkat hukum yang ada pada qaul awal dan qaul tsani, boleh saja. Nah, tidak menghilangkan. Lam yarfa' al-hukma fil qaulil awal wal qaul tsani, boleh saja. Boleh hadirnya qaul salis. Paham? Qaul salis, okay. Ulama pertama ikhtilaf menjadi dua pendapat. Datang ulama ketiga dengan qaul salis. Qaul salis ini kalau dia tidak mengangkat hukum yang satu dan dua, boleh saja dia muncul. Tadi kan pertanyaannya, fahal liman ba'dahum ihdasu qaulin salisin? Itu kan pertanyaannya. Bolehkah ulama setelahnya mendatangkan qaul baru dalam permasalahan yang sama? Itu dia. Qaulul awal mengatakan yajuzu mutlaqan, qaul tsani mengatakan la yajuzu mutlaqan. Al-mazhab salis mengatakan, Imam Baydawi menyebutnya apa? An-nasalis in lam yarfa al-mujma'a alaihi jaza. Nanti kita ambilkan contoh. Kalau al-qaul salis tidak mengangkat hukum yang ada pada qaul tsani dan qaul awal, boleh saja. Tapi wa illa fala. Tidak menghilangkan. Menggunakan. Menggunakan tapi tidak mesti menggunakan secara mi'ah fil mi'ah. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan hukum yang awal. Maka in lam yarfa' jaza wa illa fala. Mana wa illa? Wa in yarfa', bukan kalau tidak, tapi wa in yarfa'. Wa in rafa'a fala yajuz. Wa in rafa'a fala yajuz. Jadi in lam yarfa' mujma'an alaihi jaza wa illa fala. Yani wa in rafa'a yajuz. Wa in rafa'a fala yajuz. Khalas. Ini syaratnya. Misaluhu, kita lihat pada contoh lebih mudah. Misaluhu ma qila fil jaddi ma'al akhi. Apa hukum miras untuk seorang jaddi ketika adanya akh? Al-mayit meninggal dunia, seseorang meninggal dunia, meninggalkan al-jad dan meninggalkan al-akh. Apa hukum waris untuk al-waris untuk jad? Al-qaulul awal mengatakan, ini ulama telah ijma' pada tabaqah yang sebelumnya, mengatakan al-jaddu yarisul malakul lahu. Ini qaulul awal. Wal-qaulul sani pada nafsu tabaqah, pada fi zamanin wahid mengatakan al-qaulul sani al-jaddu wal akhu yarisani ma'an. Izan al-malu lahuma. Ya kan? Al-malu lahuma. Ulama setelahnya, kalau ulama setelahnya datang berkumpul dan membuat ijma', mendatangkan qaul salis, apa yang mereka katakan? Al-malu kulluhu lil akh. Qaul salisnya. Al-malu kulluhu lil akh. Apakah qaul salis mengangkat hukum al-awal wa tsani? Apakah al-qaul salis mengangkat qaul awal wal qaul tsani? Tidak. Qaul awal apa? Al-mal lil jad. Qaul tsani. Lahuma. Qaul salis. Mal lil akh kulluhu. Mengangkat kata tidak? Tadi yang tidak apa yang tidak? Yang mengatakan tidak, yang mengangkat tadi apa? Apa sebabnya? Mengangkat kata tidak, al-kahal qaulus salis yarfa'ul qaulain al-awwalain? Yarfa'. Yarfa'. Ah, sebab qaul awal mengatakan al-malu lil-jad. Qaul tsani mengatakan al-mal lahuma. Apakah jad mendapat di pada dapat warisan dalam qaul tsani? Dapat. Datang qaul salis dia hilangkan hak jad. Rafa'a mengangkat hukum. Nah, qaul salis ini dia mengangkat hak untuk jad. Maka wa in rafa'a fala yajuz. Ini contoh qaul salis yang tidak dibolehkan. Ya. Contoh qaul salis yang tidak boleh hadir. Jadi ijma' seperti ini la yajuzu wujuduhu. Limadza? Li'anna al-qaul as-salisa yarfa'u al-qaulain al-awwalain. Ashi? Wa qila lahumā fala sabīla ilā hirmānihi. Ini qila pendapat kedua. Fala pendapat pertama al-mirāts lil-jaddi wa qila pendapat kedua lahumā. Pendapat ketiga adalah yang mengatakan al-mālu kulluhu lil-akh. Fala yajuz. Kemudian qila. Qila. Katanya, mana qila? Ataupun i'tirad. Ya. Qaul akhar ataupun i'tirad. Ini adalah i'tirad daripada Al-Khasam terhadap Imam Baidawi yang mengatakan bahwa boleh qaul salis dengan syarat lam yarfa', ya kan? Nah, qila. Ittafaqu ala adami salis. Tidak boleh adanya qaul salis itu. Kenapa? Karena ulama pada masa itu sudah sepakat ala adami salis. Paham? Kenapa mereka sepakat? Lala. Qila ittafaqu ala adami salis. Al-Qasam membantah bahwa katanya tidak bolehnya qaul salis itu. Kenapa? Karena mereka sudah sepakat bahwa tidak ada qaul salis. Maka qaul salis hukumnya tidak boleh. Kata Imam Baidawi, boleh saja dengan syarat in lam yarfa. Pendapat mereka ini mereka mengkhasam membantah. La yajuz limadza li'annahum ittafaqu 'ala 'adami salis. Karena mereka sudah sepakat tidak boleh ada qaul salis. Dari mana kita tahu? Dari sini. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka sudah sepakat mengatakan bahwa khalas ijtama'na wa ittafa'na 'ala qaulaini faqat. Ya kan? Idzan la yajuzu li ahadin an ya'khudha qawlan akhar min ghairi hadzainil qawlain. Ya kan? Kata mereka, tidak boleh ada orang lain mengambil selain dari dua pendapat ini. Kan mereka menganggap begitu demikian. Tidak boleh adanya orang lain mengambil pendapat lain. Tidak boleh ini setelah ulama mujtahidin ijtima', mereka simpulkan dua qaul, mereka katakan la yajuzu li ayyi ahadin minal muslimin an ya'khudha ghayra hadzainil qawlain. Ya kan? Idzan, bolehkah qaul salis? La yajuz. Limadza? Li'annahum ittafaqu 'ala 'adami salis. Kalau dalam masalah ini boleh mengambil salah satu dari dua perkataan ini saja. Katanya, ya kan? La yajuzu li'annahum ittafaqu 'ala 'adami salis. Khalas. Paham? Qila al-qaul tsani di dalam miras untuk jad. Miras pertama untuk jad kullu al-qaul tsani lahumma ma'an. Al-qaul tsalitsnya yang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi bantahan mereka qila kenapa kami mengatakan tidak boleh al-qaul tsalits li'annahum ittafaqu 'ala 'adami tsalits. Nah, ini katanya. Setelah mereka berkumpul ternyata hanya menghasilkan dua qaul maka ittafaqna 'ala qawlain. Ittafaqna aidan 'ala annahu la yajuzu li ayyi ahadin minal muslimin an ya'khudha qawlan akhar ghayra hadainil qawlain. Ya kan? Setuju? Setuju ya? Berarti tidak boleh salis? Kalau mereka mengatakan begini berarti maknanya tidak boleh salis. Idzan kata mereka la yajuzu al-qawlu salis. Dijawab oleh ulama, oleh Imam Baidawi. Kenapa tidak boleh qaul salis? Kana masyrutan bi'adamihi. Faham? Kana masyrutan bi'adamihi. Apa isim kananya? Al-ittifaq. Kana al-ittifaqu masyrutan bi'adamihi. Hi-nya kembali kepada? Qaul as-salis. Lihat. Perhatikan sini. Kana al-ittifaqu bainal ulama ala qaulain itu. Ittafaqu ala adamis salis. Kana al-ittifaqu masyrutan bi'adamis salis. Kenapa waktu itu mereka sepakat kepada dua qaul? Karena waktu itu tidak ada qaul ketiga. Pada masa itu hanya ijtima' ala qaulain saja. Jadi kana al-ittifaqu masyrutan bi'adamihi. Coba kalau sekarang kita katakan ittafaqna ala qaulain wa ittafaqna ala annahu la yajuzu li ahadin an ya'khudha qaulan akhar. Ya kan? Limadha kaifa yakunu hadzal ittifaq? Li'an li'adamil qaul tsalis, ya kan? Li'adami qaul tsalis. Coba kalau pada masa itu salah satu akwal, dia akan mengatakan ittafaqna ala salah satu akwal, la salah satu akwal. Buka saja. Ya, ittafaqna ala salah satu akwal. Nah, kebetulan di masa tabaqah itu mereka hanya ittifaq ala qaulain saja. Maka kata Imam Baidawi, kana al-ittifaqu masyrutan bi'adami tsalis. Ittifaq itu boleh saja. Kenapa? Karena waktu itu memang tidak ada yang salis. Maka ada musalis ini adalah menjadi syarat untuk ittifaq. Ya kan? Aidan ada musalis wa syartun lil ittifaq, yani ada la yajuzul akhdhu bil qaul salis. Kenapa? Karena pada waktu memang tidak ada qaul salis. Nah, setelah datang tabaqah setelahnya minal ulama, datang qaul salis. Apakah ittifaq ini masih berlaku? Tidak, karena syaratnya sudah hilang. Apa syaratnya? Ada musalis. Sekarang jaa salis. Idzan zala al-ittifaq. Fa zala bi zawalihi. Hinya kembali kepada fa zala. Zala fa'il dari fa zala apa? Zala syarat. Zala, zala syarat. Zala al-ittifaq. Fazala al-ittifaq bizawalihi. Hinya kembali kepada? Syarat. Fazala al-ittifaq bizawali syarat. Tidak. Maka dengan munculnya qaul salis, maka hilanglah ittifaq. Kenapa? Fazala bizawalihi. Apa? Wajib pilih ini. Ini perbedaan antara ijtihad dengan ijma'. Ijma' ini hukumnya qat'i. Kalau ulama sudah ijma', wajib diambil. Wajib dijadikan dalil. Kalau ijtihad kita boleh tolak, boleh ini. Kalau mungkin misal antuna merasa lebih tinggi daripada mujtahid yang menyampaikan qaul, ya saya tolak, misalkan boleh saja. Tapi kalau sudah ijma', seluruh mujtahid pun wajib mengambil. Kalau negara mengeluarkan fatwa? Dianggap ijma' adalah ittifaqu ahli al-hadli min ummati Muhammad, bukan min ittifaqu ahli al-hadli min ummah Maliziyin, bukan Misriyin. Tapi min ummati Muhammad kulluhum. Fatwa boleh dia. Yang mana? Lihat, kalau ada satu permasalahan, ujam ulama sudah berijtihad, boleh dipegang, boleh tidak. Tapi kalau ulama sudah ijma, tidak ada kata qaul akhar, mesti ambil ijma. Makanya dikatakan bahwa al-ijma itu terkadang dia lebih qawi daripada zahiril lafzi minal Quran wa sunnah. Kenapa? Ada zahiril lafzi, tahu perbedaan zahir dengan nas? Apa perbedaan zahir dengan nas? zahir nas. Zahir adalah lafaz min Al-Qur'an wa Sunnah allazi yahtamilu aktsar min ihtimalin wahid. Ihtimalaini aw aktsar, ya. Jadi kalau ada lafaz yang mengandung ihtimal itu namanya zahir. Kalau ada lafaz yang tidak mengandung ihtimal namanya nas. Nas, ya. Nas dan zahir. Nah, kalau ada lafaz Al-Qur'an wal hadis yang secara idalah li zahir qad zanni, maka ulama ijtima' kepada satu perkara, maka ditinggalkan yang zahirul lafzi. Itu dia. Sekarang katanya kana masyrutan bi adami salis. Pada masa itu menjadi syarat, memang ittifaq pada kaulain. Kenapa? Karena memang waktu itu tidak ada salis. Maka ketika pada tabaqah setelahnya jaa salis, zalal ittifaqu bizawali syarat, ya. Paham? Qila waridun ala al-wahdani. Tadi apa bantahan daripada Imam Baidawi? Kenapa tidak boleh qaul salis? Kenapa bantahan Imam Baidawi terhadap hujah mereka yang mengatakan tidak boleh qaul salis? Kana masyrutan bi adamihi fazala bi zawalihi, ya. Ini mungkin, ya. Maka dibantah oleh Al-Khasam. Kalau betullah yang antum katakan tersebut, hujah antum bantah kami itu betul, katanya waridun alal wahdani. Hal tersebut juga bisa dipakaikan untuk membantah ijtima' ala qaulin wahid. Ma man al-wahdani? Al-wahdani al-ijma' ala qaulin wahid. Itu makna wahdani. Jadi ada wahdani, ada qaulain. Ijma' ala qaulin wahid isma wahdaniyan. Nah, katanya kalau betullah yang antum katakan itu, maka hujah antum juga bisa dipakai untuk membantah hujahnya ijma qaul wahid. Ijma ala qaulin wahid. Bolehkah dibantah ijma ala qaulin wahid? La yujuz. Kalau ulama sudah ijtima wa ijma ala qaulin wahid, tidak satu pun dari umat boleh mukhalif hadzal ijma. Semuanya wajib ikut. Mujtahid kah tidak mujtahid, semuanya wajib ikut. Al-aslu ijma' adalah satu kata. Tidak boleh ijma' itu ala dua kata, tiga kata. Disebut ijma' itu kalau dia sampai satu kata. Tapi ternyata dalam khilafnya ulama' pada masa itu melahirkan dua qaul. Nah, ini muskilahnya. Apakah dua qaul sama kuatnya dengan qaul wahid? Itu dia. Ulama sudah ijma' pada satu qaul. Qaul wahid ini hujjah qat'iyyah la yajuzu mukhalafatuh. Itu dia. Nah, katanya kalau betul lah yang antum katakan pada ikhtilaf ala qaulain, maka hujjah antum juga waridun alal wahdani. Untuk membantah kembali hujjiyah qaul wahid, katanya. Bolehkah dibantah hujjiyah ala qaulin wahid? Tidak boleh. Kalau memang demikian, maka hujjah antum yang tadi salah juga. Ya? Itu dia. Hujjah yang awal tadi salah. Qila waridun alal wahdani. Kalau selesai. Dijawab kembali oleh Imam Al-Baidawi. Qulna lam yu'tabar fihi ijma'an. Kalau ulama pada satu tabaqah sudah sepakat kepada qaul wahid. Nah, kemudian ini satu tabaqah. Datang ulama setelahnya ijtima' kembali melahirkan qaul wahid. Ya. Ulama pertama mengatakan khalas ittafa'na wa ajma'na ala qaulin wahid. Wa ittafaqna ala annahu la yajuzu lil muslimin al-akhdhu bi qaulin akhar ghairu hadzal qaul, ya kan? Ittifaqnya sama. Sama dengan yang tadi. Nah, la yajuzu lil muslimin an ya'khudha qawlan akhar. Kemudian katanya berarti kalau memang demikian hujjah antum tadi sama dengan ini. Tidak boleh mengambil qaul akhar. Kenapa? Karena memang pada masa itu ittifaq ala qaulin wahid. Coba kalau ittifaq ala qaulain. Mereka akan mengatakan yajuzu li qauli tsani wa la yajuzu li qauli tsalis, ya kan? Nah, jadi katanya kalau memang waktu itu disepakati tidak boleh sani, kena waktu itu hanya satu kaul saja. Maknanya kalau hujah antum tadi betul, maka bisa dipakaikan untuk membantah qaul wahid. Qaul wahid tidak boleh dibantah. Ijma' ala qaulin wahid tidak boleh dibantah. Kenapa? Dia hujah qat'iyah. Kalau memang tidak boleh dibantah, berarti dia tidak hujah antum salah. Nah, terakhir kata Imam Badawi, kalau memang ulama sudah ijtima' ala qaulin wahid fi zamanin wahid, datang ummah pada tabaqah memba'dahum, ajma'u ala qaulin akhar, fahaza la yu'tabar ijma'an. Ya? La yu'tabar ijma'an. Tidak ijma'an. Pada zaman yang lain. Fi nafsil mas'alah fi zamanin akhar. Ya? Masalah ini sudah dibahas oleh ulama sampai kepada satu kata. Datang ulama setelahnya membahas kembali. Lalu melahirkan perkataan yang berbeda. Ini bukan ijma'. Kenapa? Dia mukhalif kepada hal yang sudah ijma' ulama. Salam. Tidak boleh mukhalif kepada apa yang sudah diijma'kan ulama. Misal nih, ulama dulu mengatakan bahwa bunga bank itu haram. Ya kan? Kemudian ijma' maka sampai mengatakan bunga bank itu riba dan haram. Lalu ulama sekarang mengatakan, berkumpul kembali, beberapa hal kami simpulkan bahwa bunga bank itu tidak haram, tapi boleh saja. Entah kan? Hazal qaul la yu'tabar ijma'an. Kenapa? Dia mukhalif kepada satu hal yang sudah didapatkan oleh ulama sebelumnya. Faham? Jadi, ijma' la yajuzu mukhalafatuhu. Tidak boleh. Lam yu'tabar fihi ijma'an. Misal, kalau antum katakan, Ustaz, zaman kan sudah berbeda. Boleh jadi setelah ulama berkumpul melihat zaman berbeda, mereka berkumpul kembali, kaulnya berbeda. Kalau kaul berbeda, lihat. Kenapa kaul pertama ini sangat kawi? Pertama, karena ulama semua kaum muslimin yang masuk dalam memenuhi syarat mujtahidin sudah berkumpul kepada satu kata. Kemudian, dalil mereka dalam hujjah, dalam ijma' adalah Al-Quran wal hadis. Ketika mereka ijma' membahas satu hukum, dalilnya nih, Al-Quran wal hadis. Kalau memang mereka memenuhi semua syarat dalam untuk menjadi mujtahidin dan menjandarkan ijma' mereka kepada Al-Quran wal hadis sampai pada satu kata, selesai ijma'. Ulama setelahnya memenuhi syarat mujtahidin semuanya, berijma' berdasarkan Al-Quran dan hadis, lalu melahirkan satu kata, apakah kira-kira akan berbeda perkataannya? Tidak akan berbeda. Makanya dia tidak akan berbeda. Itu kalau memang benar-benar ijma' alal haq. Ya. Tapi kalau mereka sudah ijtima' tapi alat dolalah. Atau mereka ijtima' hanya saja mereka tidak memenuhi syarat-syarat mujtahid. Boleh jadi akan berbeda. Tapi yang berijtima' itu mesti orang yang memenuhi syarat mujtahid. Oh, tapi maslahatnya kan lebih. Sesuai perkembangan zaman, boleh jadi kaul yang dilahirkan oleh ulama setelahnya mengandung maslahat lebih besar. Maslahat lebih besar maknanya dia bukan membuat hukum baru. Hukumnya sama saja. Tapi dia hanya memtafsil bahwa ada maslahat lebih besar, dia tambahkan. Ya kan? Tapi secara hukum dia tidak membuat hukum baru. Maka, dia memberikan tambahan saja. Sehingga hukum tetap kembali kepada yang awal. Ya? Itu dia. Izan lam yu'tabar fihi ijma'. Khalas, selesai. Qila dibantah kembali oleh Al-Qasam mengatakan mereka masih tidak setuju ada qaul salis. Mutlaqan tidak boleh, ya. Qila izharuhu yastalzimu takhti'atal awwalaini. Izharuhu, hu-nya kembali kepada mana izhar? Itu dalam tajwid. Apa tajwidnya apa? Izhar. Itu jelas. Mana izhar? Zahara apa zahara? Zahara itu jelas, nampak. Ya kan? Azhara rubah wazan. Ini kan wazannya azhara yuzhiru izhar. Zahara juga maknanya muncul. Azhara memunculkan. Izan, izharuhu. Hu-nya kembali kepada Al-Qawl al-Thalith. Izharul Qawl al-Thalith yastalzimu takhti'atal awwalaini. Ma mana yastalzimu? Boleh. Mesti wajib. Memunculkan qaul salis itu mesti takhti'ata. Mana takhti'ata? Menyalahkan, bukan kesalahan. Kesalahan khata, tapi kalau dia ini takhti'ah, menyalahkan. Izharul qaul salis yastalzimu takhti'atal awwalain. Aina humal awwalain? Al-fariqul awal minal ulama' wal-fariqul sani minal ulama' fi nafsit tabaqah. Ya? Mereka kan ikhtalafu ala qawlain. Berarti, izharul qawli salis yastalzimu takhti'atal awalain. Maknanya, kalau memang kita membolehkan qawl salis, kenapa kita bolehkan? Karena qawl salis ini benar. Ya kan? Kalau dia tidak benar, kita tidak bolehkan. Oke. Berarti, qawl salis hadal qawl haqqa. Kita bolehkan. Ketika kita bolehkan dan dia hak, maknanya kita mengatakan bahwa dua fariq minal ulama sebelumnya tidak alal hak. Ya kan? Yang alal hak mana? Yang salis. Izan, huma lam yakuna alal hak. Izan, takhti'atal awwalin. Huma. Huma tidak. Al-qawlu al-awwal wal-qawlu salis. Ini al-awwal wal-salis. Asani maksudnya, ya asani. القول الأول والقول الثاني الفريق الأول والفريق الثاني إذن إظهاره يستلزم تخطئة الأولين فهم؟ Jangan salah. Nah, izan, kalau kita sudah salahkan al-qaulul awal wal-qaulul tsani, ya, berarti kita telah menyalahkan semua mujtahidin yang ada pada masa itu. Karena mujtahidin pada masa itu sudah berkumpul dan mereka terpisah, terpecah menjadi dua qaul saja. Ya kan? Izan, takhti'atul awwalaini takhti'atul mujtahidin kullihim. Ya kan? Takhti'atul mujtahidin maknanya takhti'atul ummah. Takhti'atul ummah la yajuz. Limadha? Qala Rasulullah la yajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Kalau umatku sudah berkumpul, mujtahidin sudah berkumpul, mustahil mereka berkumpul 'ala ad-dhalalah. Kalau mustahil mereka berkumpul 'ala ad-dhalalah, maknanya mereka ma'sumun 'anil khata'. Kalau mereka sudah berkumpul, bukan satu orang ya. Mufti satu orang boleh jadi salah. Banyak salah. Tapi kalau mujtahid sudah berkumpul, mereka tidak pernah salah. Mujtahid ya, yang mujtahid. Bukan orang-orang yang hanya punya banyak ilmu, tapi ada beberapa syurut mujtahid yang belum mereka penuhi. Tapi di sini ada yang mujtahidnya. Kalau mujtahid sudah berkumpul, mereka tuh ma'sum daripada anil khata' wa anil khata' wa dhalalah. Kalau sudah ya. Rasulullah mengatakan la yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Maknanya kalau memang Rasulullah sudah jamin mujtahid berkumpul tidak akan pernah salah, maka takhti'atul ummah la yajuz. Oke? Okay? Idzan izharuhu yastalzimu takhti'atal awwalaini. Wa takhti'uhum wa takhti'uhuma takhti'atul ummah jami'an. Fala yajuz. Oke? Okay? Maknanya izhar qawli salis la yajuz. Oke? Okay? Tidak. La yajuzu izharu qawli salis. Wa ujiba anna al-mahzura. Ma mana al-mahzur? Yang dilarang, yang disuruh berhati-hati. Ya. Yang dilarang itu adalah anna al-mahzura huwa takhti'atu fi wahidin. Apa itu? Yang tidak boleh adalah takhti'atul ummah fi qawlin wahid. Kalau mereka sudah ijma' ala qawlin wahid, tidak boleh ada qaul tsani. Kenapa? Kalau qaul tsani muncul, maknanya dia telah menyalahkan ulama yang sudah ijma' pada qaul wahid. La yajuzu takhti'atul ummah fi qaulin wahid. Amma fil qaulain boleh saja. Qaulin wahid hujjah qat'iyyah, qaulain dhanni. Ya. Tapi walaupun dia dhanni tetap wajib untuk diikuti. Jadi yang tidak boleh di takhti'ah itu adalah ijma'ul ummah ala qaulin wahid la ala qaulain. Faham? Izharuhu yastalzimu takhti'atal awwalaini wa ujiba bi annal mahzura huwa at-takhti'atu fi wahidin wa fihi nazar. Wa fihi nazar. Nazar kenapa? Kata beliau, bolehkah, betulkah memang tidak boleh menyalahkan seorang ummah? Maknanya kata beliau, kalau kita menyalahkan sebagian ummah, berarti mereka ikhtilaf ala qaulain, lalu kita datangkan qaul salis. Qaul salis tidak merofak qaulain, hanya saja mentafsir, memperjelas. Memperjelas, maka kita tidak menyalahkan secara mutlak. Kita akan sebutkan, oh antum salah dalam perkara ini, maka yang lebih betulnya adalah ini. Dan antum salah dalam perkara ini, yang betulnya adalah seperti ini. Jadi, tidak takhti'atuhum mutlakan. Jadi, sekali lagi, yang mahzur adalah takhti'atul ummah fi qawlin wahid, amma fil qawlis sani fayajuz. Ya? Wa fihi nazar, nazarnya adalah, betulkah memang umat itu tidak boleh ditakhti'ah? Kalau mereka fi qawlin? Kelas. Paham? Fi muskilah? Yang fihi nazar. Maknanya adalah betulkah tidak boleh mentakhti'atul ummah? Mesti dikaji kembali. Nah, nanti Imam Isnawi memperjelas mana yang perlu di nazar yang disampaikan Imam Isnawi ada. Mana kesalahan? Takhti'ah jangan kalau diterjemahkan kesalahan, bingung. Menyalahkan. Kalau ummah telah ittifaq ala qaulin wahid, la yajuzu mukhalafatuh. Tidak boleh takhti'atul ummah kalau mereka ajma'u ala qaulin wahid. Tapi kalau bukan berpaling. Menghadirkan qaul salis. Menghadirkan qaul tsani. Karena mereka sudah ittifaq ala qaulin wahid. Menghadirkan qaul tsani maknanya adalah menyalahkan qaul awal. Itu dia.